Baik, berikutnya halaman 22. Qala wa faqallahu jawazu tashawufil mar'ati lil khattabi. Bolehnya tashawuf, tashawuf itu tazayyun, berhias ya, perempuan tadi kepada lelaki yang hendak melamarnya. Wa hadza bi khilafil mar'ah. Dan ini pembahasan yang tadi sebelumnya ini beda dengan perempuannya. Kalau lakinya disukai apa? Enggak usah takaluf, enggak usah berhias. Yang lebih dari kebiasaanmu. Paham? Tapi kalau perempuannya bi khilafil mar'ah, beda. Fa innaha yajuzu laha an tatahayya'a وَتَتَشَوَّفَ وَتَتَزَيَّنَ لِلْخَطَّابِ. Karena boleh baginya untuk berdandan yang siap-siap dan berhias untuk yang melamarnya tadi. Apa dalil? Apa dalil yang membedakannya? Dibawakan di sini. Fa'an Subay'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Dari Subay'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahta Sa'd ibn Khawlah, fatufiya anha fi hajjatil wada', wa kana badriyan, fawada'at hamlaha qabla an qada arba'ata adaw nam qabla an yanqada arba'atu ashhurin wa ashrun min wafatihi. Falaqiyaha Abu Sanadil, ya'ni Ibn Ba'kak, hina ta'allat an min nifasiha wa qad iktahalat, wa fi riwayah fadakhala 'alayya hamawi wa qad ikhtadabtu wa tahayyatu, atau wa qad ikhtadabat wa tahayyat wa qala laha arbi'i ala nafsiki aw nahi hadha la'allaki turidina nikah innaha arba'atu ashhurin atau arba'ata ashhurin wa ashran min wafati zawjik. Qalat fa ataytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu lahu ma qala Abu Sanadil ibn Ba'kak, fa qala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad halalti hina wada'ti hamlaki. Hadis akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih. Wariwayatul ukhra indahu ayda bi sanadin hasan. Ini yang kemarin ditunda ya, pada pembahasan hadis-hadisnya itu halaman 17 itu ya. 6, yang nomor 6, hadis Subay'ah Al-Aslamiyah halaman 17. Nomor 6 hadis Subay'ah Al-Aslamiyah, kan enggak disebutkan di situ ya. Nah, disebutkannya di sini di halaman 22. Jadi yang tanda itu hadisnya ada di halaman 22. 6. Ceritanya gini. Dia dulunya istri dari Sa'd bin Khawlah. Sa'd bin Khawlah. Kemudian Sa'd bin Khawlah ini meninggal dunia di Haji Wada. Dalam keadaan Sa'd bin Khawlah ini sahabat yang ikut perang Badar. Maka kemudian dia melahirkan anak dari Sa'd bin Khawlah. Sebelum berakhir 4 bulan 10 hari dari wafatnya Sa'd bin Khawlah, Karena yang namanya iddah, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Belum habis 4 bulan 10 hari dia sudah melahirkan. Kemudian Abu Sanabil, yakni Ibnu Ba'kak, datang menemuinya ketika dia sudah selesai dari nifasnya, dalam keadaan Subayyah ini sudah iktahalat, ya ini sudah bercelak, sudah berhias, ini ya, sudah berhias. Dalam riwayat yang lain dia katakan, pamanku masuk menemuiku. Ya, waqadih, berarti tadi tu ya, waqadih tadabtu wa tahayyatu. Ya. Ini tadi ya tu ya, benar. Dalam keadaan aku sudah ini menyemir rambut gitu ya. Dan sudah bersiap-siap. Ini menanti apa? Spokolting Arab ngelamar. Berarti kan namanya dia berhias ya. Di saat seperti itu pamannya yang tadi Abu Sanabil itu berkata kepadanya, arbi'i ala nafsik, kasihanilah dirimu itu, atau yang semisal itu, ucapan yang semisal itu, sepertinya kamu ingin nikah. Ingat, batas iddahnya itu 4 bulan 10 hari dari kematian suamimu. Begitu kata pamannya Abu Sanabil. Maka dia bercerita, aku pun menemui Nabi SAW, aku ceritakan kepada beliau apa yang dikatakan Abu Sanabil. Maka Nabi SAW berkata, sungguh kamu sudah halal, sudah selesai iddahmu ketika kamu sudah melahirkan kandunganmu. Artinya iddah 4 bulan 10 hari itu dikecualikan darinya perempuan yang hamil. Kalau perempuan yang hamil itu iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, maka otomatis iddahnya pun sudah selesai. Ketika dia sudah selesai, maka hukum-hukum yang ada dalam iddah seperti jangan berhias dan macam-macam itu sudah enggak laku. Artinya dia boleh lagi berhias dan boleh lagi untuk kemudian menerima yaitu lamaran. Nah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dari wa an Abi Sanabil radhiyallahu anhu qala wada'at Subay'atun ada Subay'atu hamlaha ba'da wafati zawjiha bi 23 aw 25 laylah falamma ta'allat tashawwafat lil azwaj fa apa ini fa'uyiba dhalika 'alayha fa dhukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma yamna'uha qad inqada ajaluha. Dari Abu Sanabil radhiyallahu anhu, dia berkata, Subay'ah telah melahirkan kandungannya setelah wafat suaminya berjarak 23 hari atau 25 hari atau malam. Ketika dia sudah selesai dari nifasnya, dia berhias untuk menikah. Maka yang demikian itu dicela atas dirinya. Maka disebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun mengatakan, apa yang menghalangi dia? Dia sudah apa menghabiskan atau menuntaskan batas iddahnya, yaitu dengan melahirkan. Nah, ini riwayat An-Nasa'i min dariq Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Abi Sanabil bihi. Nah, dikatakan oleh pentahkiknya di sini, oleh penulisnya di sini, wa hadza isnadun rijaluhu thiqat. Ini sanad rawi-rawinya thiqat. Illa annahu munqati' baina al-Aswad wa baina Abi Sanabil. Hanya saja antara al-Aswad dengan Abu Sanabil ini ada terputus sanad. Naam. Qala Tirmidzi la a'rifu lil Aswad sama'an an Abi Sanabil. Aku tidak mengetahui Al-Aswad ini mendengar langsung dari Abu Sanabil. Wa sami'tu Muhammad wa huwa al-Bukhari yaqul la a'rifu anna Abu Sanabil 'asha ba'da an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kata Imam Tirmidzi, Muhammad ini gurunya ini Imam Bukhari, mengatakan aku tidak mengetahui bahwa Abu Sanabil ini hidup setelah Rasulullah SAW. Nah, artinya dia walaupun lemah ya, tapi sifatnya di sini sebagai apa? Pendukung riwayat yang sebelumnya, yang sahih. Paham? Nah, yakni kalau perempuan sudah selesai melahirkan kandungannya, maka selesai pula masa iddahnya. Dan syahid dalam pembahasan kita di sini adalah boleh di saat halalnya perempuan tadi untuk apa? Berhias menerima lamaran. Paham? Qala Ibnu Qattan rahimahullah lil mar'atil makhthubah ay yujammila lil khattab. Perempuan yang hendak dilamar boleh berhias untuk lelaki yang hendak melamarnya. Watatashawwafu bizinatiha lilladina talabuha linnikah, dan berhias dengan perhiasan yang dia punya untuk orang yang menginginkan nikah dengannya. Alladina yuriduna nadhar ilaiha, yang hendak menadharnya. Idza sahhat idzalika niyyatuha, bila niatnya sah ya, benar dalam berhiasnya itu. Wasalimat sariratuha, dan selamat hatinya. Balau qila, bahkan anehnya dikatakan innaha mandubah illa dhalik, sesungguhnya perempuan tadi disukai seperti itu berhias. Maka nabaidan, itu tidak jauh dari kebenaran. Bukan sekedar boleh katanya. Ya. Anehnya dikatakan lebih dari sekedar boleh, yakni dianjurkan, itu enggak jauh dari kebenaran. Kenapa? Fa innan nikah ma'murun bihi fin nisa kama wali rijal, karena yang menikah diperintahkan untuk kaum wanita sebagaimana juga untuk kaum lelaki. Imma wujuban au nazban, ada kalanya wajib atau sunnah. Wa ma la yatimul wajibu awil mandub illa bihi yakunu imma wajiban au manduban. Apa saja yang kewajiban atau yang sunnah tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tadi hukumnya wajib atau sunnah sebagaimana tujuannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid, ya kan? Nah, begitu dikatakan oleh Ibnu Qattan rahimahullah. Nah, ini di sini pembahasannya ada ikhtilaf para ulama, ikhwan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang pasti kalaupun boleh, itu jangan sampai apa? Takal takalluf. Jangan sampai apa? Takalluf ulu. Bahkan kalau sampai pada tingkat yaitu apa namanya? Manipulasi. Manipulasi tahu ya? Menipu, ghish, itu enggak boleh. Misalnya apa? Misalnya dia itu apa? Pakai budak yang tebal. Entah di apa gitu. Padahal aslinya tuh enggak sehalus dan selicin itu gitu. Tapi apa? Sengaja di make up yang jadi kayak halus licin. Nah, kalau di make up-nya tuh dicuci gitu dalam kondisi alaminya, enggak segitu. Nah, kalau sampai bisa mengecewakan ya, namanya wish, itu enggak boleh. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia tidak termasuk dari kami. Begitu. Misalkan rambutnya apa? Pendek misalkan. Tapi dia pakai apa? Wig misalkan ya. Yang rambutnya panjang. Nah, gitu. Berhias. Nah, ini tambah-tambah ya, dosa itu. Ya. Enggak boleh. Jelas ya? Nah. Walaupun berhias itu yang wajar ya, mandi sekedar mandi ya, atau ya bercelak yang wajar ya, sekedar gitu enggak masalah. Nah. Wallahu a'lamu bissawab. Berikutnya, bayanu haddi dzalik. Nah, nanti dikatakan di sini. Batasannya apa? Berhiasnya itu. Qultu qad taqaddama fi hadisi Subay'ah radhiyallahu anhu bayanu sifatit tazayyun wa annahu lam yatajawazil al-kuhlu atau al-kuhla wal khidab. Ini batasannya. Telah lewat dalam hadis Subay'ah radhiyallahu, ini bukan anhu ya, anha ya, radhiyallahu anha, penjelasan sifat berhiasnya, yaitu tidak lebih dari berkelak dan menyemir rambut. Wala yajuzu lil mar'ah an tatazayyana 'inda al khitbah bima zada 'ala dhalika min masahiqil mikyaj aw at tatayyub wa at-ta'attur wa nahwi dhalik min az-zinatil mughalladhah. Maka enggak boleh bagi perempuan tadi untuk berhias di saat lamaran tadi dengan yang lebih dari itu. Seperti masahiqil mikyaj, tatayyub, atau yang apa, yang wangi, yang gimana lah gitu. Atau yang semisal dari perhiasan yang berat. Ya, yang sangat mengundang apa? Fitnah yang luar biasa. Nah, ini jangan gitu. Ya. Masa hikmul mikya dia ya make up-an yang gimana lah perempuan itu. Bal taqtasiru alal kuhl wal khidab faqat. Tapi yang benar cukup dengan apa? Bercela dan rambutnya di istilahnya apa? Ramas di apa gitu yang dia kelihatan seger gitu lah. Ya. Itu saja. Di anna ma zada 'alaiha manhiyun. Ini tidak uhu amamal ajanib asyad dan nahi. Karena apa yang lebih dari itu dilarang yang memulai melakukannya di hadapan orang asing. Ya, dengan sangat kerasnya larangannya. Tayyib. Dibawakan di situ. Lihat halaman 12 ini. Apa halaman 23 footnote yang kedua itu di bawahnya dia wa fil bab an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bab ini ada riwayat dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha annaha syawafat jariyah, bahwa Aisyah ini merias perempuannya, anak perempuan yang sudah mau nikah, wa tafat biha, dibawa apa, keliling. Waqulna waqalat, dan dia berkata la'allana nasfadu biha syabbaba Quraisy, boleh jadi kita akan memburu dengannya orang pemuda-pemuda Quraisy. Nah, ini dibawakan di sini riwayatnya Ibn Abi Syaibah qala hadatsana waqi' عن العلاء ابن عبد الكريم اليامي عن عمار ابن عمران رجل من بن زيد الله عن امرأة عن عائشة به قال ابن قطان هذا غاية في الضعف للجهل بمن هم فوق وقيع. رواية ini sangat lemah karena tidak diketahui siapa yang di atas waqi'in. Ya. Kalau waqi' sudah dikenal ya. Yang ke atasnya itu antara waqi' dengan Aisyah Al-Ala bin Abdul Karim, ini siapa enggak dikenal. Ammar bin Imran enggak dikenal. Imro'ahnya juga mubham. Ya. Sehingga tidak sahih. Ya, kalau ada yang membawakan seperti itu, nah, Anda tahu ya. Wah, jadi tadi enggak sahih, Pak. Enggak sahih. Masuk sampai begitu. Nah. Ini. Dia kayak ondel-ondelnya. Suruh keliling nih. Enggak mungkin lah. Artinya kalau pengin cari penguat itu yang ya yang wajar lah, jangan penguat yang kayak gini. Paham ini? Nah, yang pasti tidak boleh apa? Sampai membuat hit. Nah, dengan tekan dengan. Selesai pembahasan apa? Apa nazar? Pembahasan nazar. Kalau ingin lebih luas, di sana ada kitab lagi khusus membahas tentang ahkam nazar. Tebalnya mungkin segini. Khusus nazarnya itu. Nah, seperti dibahas bolehkah khalwat dua-duaan aja. Ah, seperti yang juga biasa di pondok-pondok dulu dia. Anak TN datang ikhwan pondok ini mau ngelamar, orang tuanya jauh di luar pulau. Tak nazar. Masa manggil orang tua dulu, atuh biayanya bagaimana, bagaimana pertimbangannya kayaknya berat gimana, akhirnya diputuskan nazar enggak apa-apa. Enggak ada mahram yang dampingi. Nah, bagaimana itu? Ya, batasan khalwat ini sudah keluar dari khalwat, bukan lagi khalwat, bukan lagi berduaan. Itu bagaimana batasannya? Nah, ini dibahas juga. Paham? Dan juga boleh enggak bincang-bincang? Nah, dan seterusnya. Ini pembahasannya agak luas ya. Cuma di sini tidak seluas itu. Karena anda lihat di bukunya itu ya setebal ini kurang lebih. Kalau mau diulas nadornya saja. Prosesnya semuanya. Nah. Jadi mungkin diihalah saja ya. Diihalah saja coba lihat kitab itu Ahkamun Nadhar kalau ingin tahu lebih jauh. Ya. Yang pasti banyak rinciannya masian yang belum semuanya disampaikan di sini. Yang disampaikan di sini yang pokoknya intinya yang menambah itu hukumnya apa? Sunnah. Nador hukumnya sunnah mustahab. Nah, kemarin yang anak tambahkan itu sebagian anak nukilkan dari kitab itu. Agama nador. Apakah sebelum khitbah atau setelah khitbah? Ya, itu ada di kitab itu Ahkamun Nadhar. Apakah harus seizin perempuannya atau tidak harus seizin gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini dibahas lebih global ya. Nah. Tapi yang antum butuhkan kira-kira cukup atau masih ada yang kurang tentang nadhar ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang perlu kita sangat penting untuk tahu, dibahas aja. Ya insya Allah nanti di lain waktu ya. Karena ringkaskan gitu ya. Jadi kita gitu apa-apa yang perlu diperhatikan. Adapun sekarang kita lanjut saja dulu ya. Nanti anda lagi apa yang penting harus diperhatikan. Tambahan yang ada tentang nazar ini untuk faedah. Sekarang kita lanjut saja dulu. Halaman 24. Ah, tapi udah asalnya. Atau enggak salah. Tambahannya nanti kita tunda di pertemuan yang akan datang. Ya. Sementara ini dulu. Ya, kalau ada mau asal tanggung nanti. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup misalnya ya. Meroja. Meroja yang benar. wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu berupa file apa?